Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bait yang ke-13 yaitu fa in tazahama adadul masalihi yuqaddam ala al masalihi. Kata Imam Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah dalam manzumah pada bait yang ke-13, setelah beliau menjelaskan bahwa agama ini dibangun di atas pengambilan maslahat, maka beliau menjelaskan berikutnya bahwa kaidah berikutnya fa in tazahama adadul masalih, jika maslahat, jumlah maslahat itu berbenturan, jika berbenturan maslahat, yuqaddamul a'la minal masalih, antara maslahat satu dengan maslahat yang lain terjadi perbenturan, maka apa yang harus dilakukan? Yuqaddamul a'la, yang didahulukan adalah mendahulukan melakukan yang lebih tinggi maslahatnya, yang lebih utama, yang lebih besar maslahatnya daripada yang di bawah maslahat tersebut. Jadi kaidah ini bahwa seorang itu mengedepankan dan mendahulukan yang maslahatnya lebih banyak, yang maslahatnya lebih besar, ini berlaku jika terjadi apa? Perbenturan, jika terjadi at-ta'arud, jika terjadi at-ta'arud. Tetapi jika selama maslahat-maslahat tersebut tidak berbenturan dan masih bisa dikumpulkan, masih bisa dilakukan secara bersamaan, maka hendaknya dia mengerjakan seluruhnya, hendaknya dia mengumpulkan maslahat-maslahat tersebut. Tetapi ketika terjadi perbenturan antara satu maslahat dengan yang lainnya, dan dia harus mengorbankan salah satu maslahat, maka dilihat mana maslahat yang lebih utama dan mana maslahat yang lebih besar, dan dia memilih yang lebih besar tersebut daripada yang di bawahnya. Dan juga dari kaidah ini terdapat dalil bahwa yang namanya al-khairat, kebaikan itu memiliki tingkatan, bahwa al-khairat, kebaikan-kebaikan itu ada tingkatan dan darajat, memiliki tingkatan, ada yang utama, ada yang di bawahnya, dan seterusnya, memiliki tingkatan-tingkatan. Dan banyak dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa al-khairat, kebaikan itu ada memiliki tingkatan masing-masing. Di antaranya yaitu bahwa salat dari sisi tempat, misalnya salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada salat di selain Masjidil Haram. Salat utama, amalan salat utama, tetapi jika dia dilakukan di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat daripada salat di tempat lain. Demikian pula salat di Masjid Nabawi lebih utama daripada salat di selain Masjidil Haram, di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi Madinah itu lebih utama 1000 kali salat daripada di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Demikian juga salat di Masjidil Aqsa lebih utama daripada salat di Masjidil Aqsa kecuali Madinah dan Masjidil Haram. Demikian juga dari sisi zaman, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan itu memiliki tingkatan. Nah, semuanya baik, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Dari sisi zaman, misalnya amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di luar hari-hari tersebut. Dan juga amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di malam-malam terakhir bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, itu lebih utama daripada amalan yang dikerjakan di luar malam-malam tersebut. Maka ini semua menunjukkan bahwa kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan itu memiliki tingkatan-tingkatan, itu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, ayyul a'mali afdal, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ayul amali afdal, apa ya Rasul amalan yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktu, yakni di awal waktu, itu lebih utama. Thumma ay, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa setelah itu ya Rasul? Birrul walidain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini tingkatan-tingkatan. Thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasul setelah itu? Thumma qal, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Maka hadis ini sangat jelas bahwa al-khairat, kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan itu memiliki tingkatan dan darajah, yaitu hadis yang sahih. Kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan faraid. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu amalan-amalan yang wajib. Ini yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang wajib. Berarti di sana ada amalan-amalan yang di bawah tingkatan amalan-amalan yang wajib. Ini juga menunjukkan bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat. Demikian juga hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyun nas ahakku, atau yang semakna, ya Rasul, siapa orang yang paling pantas, paling berhak untuk mendapat kebaikan dari aku? Maka beliau menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Thumma man, ayyun nas ahakku bihusni, atau lafadnya anak lupa. Kemudian beliau melanjutkan, siapa lagi ya Rasul setelah ibu, setelah ibuku? Kata Rasul, ummuk. Diulang lagi dengan oleh Rasul, ibumu. Thumma ay, kemudian sahabat tersebut bertanya, siapa lagi? Ummuk, disebutkan 3 kali. Kemudian setelah itu ditanya lagi, thumma man, kemudian baru yang keempat Rasulullah SAW menjawab, abuk. Thumma abuk, kemudian setelah itu bapakmu. Menunjukkan bahwa hak ibu itu lebih besar dan lebih utama daripada hak bapak. Nah, setelah kita tahu bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat dan memiliki darajat satu dengan yang lainnya, maka di saat terjadi at-tazahum, di saat terjadi perbenturan, kita harus perbenturan maslahat satu dengan yang lainnya. Ada 2 maslahat yang harus kita lakukan, dan kita harus mengorbankan salah satu dari 2 maslahat tersebut. 2 maslahat yang berbarengan, yang berbenturan, kita harus mengorbankan salah satu dari 2 maslahat ini. Maka kita mengorbankan yang lebih sedikit maslahatnya, dan kita memilih, mengambil, lebih memprioritaskan maslahat yang lebih besar. Oleh karena itu Syekh mengatakan, fa in tazahama adadul masalih, jika berbenturan maslahat-maslahat tersebut, maka didahulukan yang lebih besar maslahatnya daripada yang lain. Apa dalil dari kaidah ini? Apa dalil bahwa seorang itu harus memilih yang lebih utama, memilih yang lebih besar maslahatnya daripada yang lainnya? Banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara dalil dari ayat Al-Quran yaitu firman Allah Azza wa Jal, inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada yang lebih aqwam, yang lebih baik. Aqwam yakni ahsan, yang lebih baik, yang lebih lurus. Jadi tidak memberikan petunjuk kepada yang baik-baik saja. Tetapi Allah mengatakan Al-Quran memberikan petunjuk supaya kita mengikuti yang lebih baik. Dengan sighah afdal, yang lebih utama, yang lebih baik. Aqwam yani ahsan. Jadi ada baik, ada baik, ada baik. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita untuk mengambil yang lebih baik, yang terbaik. Ini diantara dalil dari Al-Quran dan juga firman Allah yang lain. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan nasihat, mendengarkan al-qaul, yaitu nasihat, kemudian dia mengikuti yang terbaik, mengikuti al-ahsan, mengikuti yang terbaik darinya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwa yang terpuji adalah mengambil yang terbaik, yang paling baik. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di. Kata beliau dalam syarahnya setelah beliau menjelaskan bait ini, beliau memberikan catatan. Kata beliau, "Idza daral amru baina fi'li ihda al-maslahataini wa tafwid al-ukhra bihaitsu la yumkinu al-jam'u bainahuma." Jika permasalahan itu berkisar antara melakukan salah satu dari kedua maslahat, wa tafwid, dan melewatkan maslahat yang lainnya, jika maksudnya adalah jika seorang itu harus memilih salah satu dari dua maslahat, otomatis dia akan melewatkan dan mengorbankan maslahat yang kedua. Bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, di mana dia tidak bisa menggabungkan kedua maslahat tersebut. Jika bisa digabungkan, tidak ada masalah, tidak ada problem. Maslahat ini dan maslahat ini bisa dia gabungkan, ini bagus, tidak ada masalah. Tetapi jika terjadi maslahat ini dengan maslahat yang pertama dan yang kedua itu berbenturan, dia harus memilih salah satu dan tidak bisa digabungkan, tidak bisa dua-duanya dilakukan secara bersamaan, harus dikorbankan salah satunya, maka ru'ya akbarul maslahatain, maka dia hendaknya melihat dan menitik beratkan, memilih yang lebih besar maslahatnya. Wa a'lahuma, dan yang lebih tinggi maslahatnya. Fafu'ilat, maka dia mengerjakan maslahat tersebut. Fa'inkanat, kemudian beliau melanjutkan, fa'inkanat ihda al-maslahataini wajibah wal-ukhra sunnah, maka jika salah satu dari kedua maslahat yang berbenturan itu adalah maslahat yang wajib, perkara yang wajib, dan yang satu lagi sunnah, berbenturan antara maslahat yang wajib dengan maslahat yang sunnah, maka quddimal wajib ala sunnah, maka yang didahulukan maslahat yang wajib, sesuatu yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Contohnya, wa hadza mithlu idza uqimatish shalah al-fariidhah lam yajuz ibtida'ut tatawwu'. Jika telah didirikan atau jika telah dikumandangkan iqamah untuk salat wajib, maka tidak boleh ada seorang yang memulai mengerjakan salat sunnah. Karena di sini berbenturan antara saya akan melaksanakan salat sunnah, maslahat salat sunnah atau salat wajib. Berbenturan salat jamaah, secara salat wajib secara berjamaah wajib hukumnya, dan salat sunnah. Saya akan salat tahiyatul masjid atau salat sebelum salat rawatibah, maka dia tidak boleh mendahulukan memilih yang sunnah di atas yang wajib. Wa kadza idza dhaqal waqt, demikian pula jika waktunya telah sempit. Apa contohnya? Misalnya waktunya telah sempit, seseorang misalnya dia terlambat bangun salat subuh, dia terlambat bangunnya dan dia bangun di akhir waktu salat subuh, sudah mendekati terbitnya matahari. Ada dua maslahat, dia akan melaksanakan salat sunnah kemudian melaksanakan salat yang wajib. Tetapi jika dia melaksanakan salat sunnah, akan terlewat salat wajib, itu akan keluar dari waktunya. Maka di sini berbentur antara maslahat salat sunnah dengan salat wajib. sudah tidak ada waktu, mepet waktunya, dia harus memilih salat sunnah atau salat wajib yang akan dia lakukan. Salat sunnah sebelum fajar atau salat wajib yang harus dia lakukan. Dia memilih salah satu dari dua salat tersebut. Tidak bisa dia lakukan dua-duanya, karena jika dia lakukan dua-duanya akan lewat waktu, akan keluar dari waktu salat subuh. Sehingga dalam keadaan yang seperti ini, dia memilih yang besar masalahnya, yaitu yang wajib terlebih dahulu. Dia harus memilih salat subuh sehingga dia melaksanakan salat pada waktunya. Wa kadzalika la yajuzu, demikian pula beliau akan berikan beberapa contoh tentang maslahat-maslahat yang bertabrakan, yang berbenturan, dan harus memilih yang lebih utama. Wa kadzalika, demikian pula la yajuzu, tidak boleh naflu siyami wal hajj wal umrah wa alaihi fard, tidak boleh seseorang itu melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan haji sunnah, melaksanakan umrah yang hukumnya sunnah, wa alaihi fard, padahal dia belum melaksanakan yang wajib, Adapun pada siam, maka beliau amin yang lebih utama seorang ketika dia memiliki hutang puasa wajib, maka yang lebih utama dia mengerjakan hutang yang wajib itu sebelum dia mengerjakan puasa sunnah, sebelum dia mengerjakan puasa yang hukumnya sunnah. Demikian pula haji, tidak boleh seorang berangkat haji dengan niat haji sunnah padahal dia belum pernah melaksanakan haji. Haji hukumnya wajib, dia harus melaksanakan haji yang wajib terlebih dahulu, baru melaksanakan berikutnya haji-haji yang sunnah. Demikian pula umrah, bal yuqaddim al-fard, maka bahkan seharusnya hendaknya dia harus mengedepankan yang wajib terlebih dahulu. Ini jika berbentur antara maslahat yang wajib dengan maslahat yang sunnah, dikedepankan yang wajib. Wa in kanatil maslahatani wajibatain, kemudian beliau lanjutkan, dan jika kedua maslahat yang berbenturan itu sama-sama wajib, wajib dengan wajib berbenturan, sama-sama wajib, kuddima aujabuhuma, maka dipilih dan lebih dikedepankan yang terwajib, yang lebih ditekankan kewajibannya, itu yang lebih dipilih. Fayuqaddimu salatul fardhi ala salatin nadhri wa nahwiha, maka lebih dikedepankan salat wajib lima waktu daripada salat nadhar. Salat nadhar itu hukumnya wajib, seorang misalnya dia bernadhar akan salat dua rakaat, maka salat dua rakaat yang telah dia nadharkan tersebut itu hukumnya wajib, menjadi wajib bagi dia. Tetapi jika berbenturan waktunya dengan salat subuh, dia lebih memilih wajib dengan wajib, dia lebih memilih yang terwajib, yang lebih kuat kewajibannya, yaitu salat lima waktu. Demikian pula wakan nafaqatil lazimati lizawjat wal aqarib wal mamalik taqaddama az-zawjat, demikian pula memberi nafkah yang wajib kepada istri dan kerabat dekat dan budak yang dia miliki. Wajib seseorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya, kerabat dekatnya yang tidak mampu, yang harus dia berikan nafkah, misalnya orang tua. Wal mamalik, budak yang dia miliki itu juga harus mendapat nafkah dari majikannya. Ini wajib semua nafkah, dia harus menafkahi istri dan keluarganya, menafkahi saudara atau kerabat dekatnya yang butuh diberi nafkah, dan menafkahi budaknya. Sama-sama wajib atas di bawah tanggungan dia semua. Maka dia lebih mengedepankan yang terwajib, yaitu memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada keluarga, itu lebih wajib daripada memberi nafkah kepada selainnya. Tsummal mamalik, kemudian setelah keluarga, baru setelah itu dia memberi nafkah kepada budak yang dia miliki. Tsummal aulad, baru setelah itu kewajiban berikutnya, yaitu dia memberikan nafkah kepada anak-anak. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat dekat yang terdekat, dan yang seterusnya. Demikian pula sedekah fitrah, demikian pula zakat fitrah. Ini jika maslahat itu berbenturan antara yang wajib dengan yang wajib, dipilih yang paling wajib, yang lebih kuat kewajibannya itu yang kita pilih. Jika wajib dengan sunnah, maka yang dipilih yang wajib daripada yang sunnah. Jika wajib dengan wajib, maka dipilih yang terwajib. Kemudian wa in kana al-maslahatani masnunataini qad qaddima afdaluhuma. Kemudian jika dua maslahat yang berbenturan itu adalah sunnah dengan sunnah, sama-sama sunnah, maka lebih dikedepankan yang lebih afdal, yang lebih utama. Sunnah ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang lebih ditekankan, ada yang sunnah biasa, dan ada yang lebih ditekankan. Maka dilihat yang lebih besar dan yang lebih ditekankan. Fataqaddama ar-ratibatu 'ala sunnati al-ukhra. Maka salat sunnah ratibah itu lebih dikedepankan daripada salat sunnah yang lainnya. Salat sunnah ratibah, yakni yang salat sunnah ratibah itu yang dikerjakan sebelum salat wajib atau sesudah salat wajib daripada salat sunnah yang lainnya. Wasunnah al-muqayyadah, di situ yang terlewat, wasunnah al-muqayyadah ala an-nafli al-mutlaq. Demikian pula salat sunnah yang muqayyad, yang ada waktunya, salat sunnah yang memiliki waktu, itu lebih dikedepankan daripada salat sunnah yang mutlak, yang tidak ada waktu, yang bebas, bisa dilakukan kapan saja. Salat sunnah ada dua macam, ada waktunya dan ada yang tidak ada waktunya, bebas. Yang memiliki waktu tertentu itu berarti salat sunnah yang muqayyadah, ada waktunya. Maka itu lebih dikedepankan daripada salat sunnah yang mutlak. Wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin kat-ta'lim wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz. Demikian pula mengedepankan sesuatu yang memiliki manfaat muta'addin, manfaat yang luas, manfaatnya itu luas, menyalur dan menyebar ke orang lain. Itu adalah manfaat yang muta'addin. Seorang memilih manfaat, mana manfaat jika berbenturan antara manfaat dan maslahat-maslahat ini dengan itu. Maka dia memilih mana manfaatnya yang lebih menyeluruh, yang lebih umum, sampai kepada orang lain, daripada manfaatnya yang pribadi, yang tidak sampai kepada orang lain. Misalnya seorang dalam dia memiliki harta, dia akan sedekahkan, dia akan gunakan harta yang dia miliki ini untuk berinfak. Maka dia memilih mana manfaat yang lebih luas dan mana yang tidak, yang qasir, yang pribadi. Antara misalnya dia memilih apakah saya akan memberikan bantuan kepada orang fakir yang membutuhkan, atau ada misalnya madrasah yang butuh untuk dibangunkan gedung untuk dijadikan tempat belajar. Maka dilihat mana manfaat yang lebih umum dan yang lebih luas, dia memilih manfaat yang muta'addin tersebut daripada manfaat yang pribadi. Seperti at-ta'lim, seperti belajar, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit, ittiba'ul janais, mengiringi jenazah, itu manfaatnya muta'addin, manfaatnya menyebar ke yang lainnya dan yang semisalnya. Itu lebih dikedepankan ala ma naf'uhu qasirah, daripada manfaat, daripada yang manfaatnya itu pendek, yakni pribadi, tidak menyebar ke yang lain. Seperti kasolatin nafilah, itu lebih dikedepankan daripada salat sunnah, zikir dan yang semisalnya. Oleh karena itu talabul ilm, kata para ulama, lebih afdal daripada salat sunnah. Kenapa? Dikarenakan manfaat yang didapatkan dari talabul ilm itu lebih luas, lebih muta'addin, lebih banyak manfaatnya, menyalur ke yang lain daripada jika seorang sholat sunnah, membaca Al-Quran dan seterusnya, yang mana manfaatnya hanya terbatas untuk pribadi dia sendiri. Inilah beberapa contoh yang beliau sebutkan, dan di sana ada banyak contoh-contoh yang lain, tapi bahkan kita sebutkan sedikit supaya kita lebih memahami kaidah ini, bahwa jika terjadi perbenturan maslahat satu dengan yang lainnya, kita harus memilih yang terbesar maslahatnya. Misalnya contoh yang lain, seseorang dia hanya memiliki air yang sedikit jumlahnya, air yang sedikit, dan dia ingin berwudu. Ada dua maslahat dalam perbuatan wudu dia ini. Jadi wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Wudu ada rukun-rukun wudu, ada sunnah-sunnah wudu. Jika dia mengambil air itu untuk berwudu secara sempurna dengan melakukan sunnah-sunnah wudu, maka tidak akan cukup air itu untuk wudu. Sunnah-sunnah wudu itu misalnya seperti mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, terus basuhan yang kedua dan yang ketiga, yakni berkumur-kumur tiga kali, membasuh wajah tiga kali, basuhan itu hukumnya sunnah. Nah, ada air yang sedikit jumlahnya. Jika dia melakukan sunnah-sunnah wudu, tidak cukup air itu untuk berwudu. Maka dia di sini berwudu dengan melaksanakan yang wajib-wajib wudu saja. Tidak perlu dia melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Kenapa? Karena berbenturan maslahat yang sunnah dengan yang wajib. Jika dia melakukan yang sunnah, yang wajibnya tidak akan terkenai air. Maka dia langsung berkumur-kumur mencuci wajah satu kali. Langsung mencuci tangan sampai siku satu kali. Mengusap kepala satu kali. Dan mencuci kedua kaki satu kali. Selesai dia telah melaksanakan yang wajib dalam berwudu. Tidak perlu dia mengulang tiga kali dan seterusnya dari sunnah-sunnah wudu. Demikian pula di antara contoh dari kaidah ini, yaitu mengedepankan buang hajat daripada salat jamaah. Daripada salat jamaah, seseorang dia ingin buang hajat dan dia di maslahat yang lain, dia harus salat secara berjamaah. Maslahat salat jamaah dan maslahat buang hajat. Di sini lebih dikedepankan maslahat buang hajat. Kenapa? Karena maslahat buang hajat itu lebih maslahat buang hajat dan maslahat khusyuknya salat itu lebih utama daripada salat berjamaah. Ketika seorang salat berjamaah, dia menahan buang air yang akan dia lakukan sehingga itu akan menghilangkan konsentrasinya dalam salat, sehingga dia salatnya tidak terasa, yang dia tunggu hanya selesainya imam, terus tidak serius dalam salat, tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam salatnya. Sehingga karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, jika seorang itu ingin buang hajat, maka dia lebih mengedepankan buang hajat daripada salat berjamaah. Dan juga di sisi lain terdapat mafsadah di saat seorang itu menahan-nahan buang hajatnya. Demikian pula taqdim salatil fa'idah, mengedepankan salat yang belum dilakukan ketika sempit waktunya daripada salat qadha. Apa itu salat qadha? Salat qadha itu adalah salat yang seseorang terlewat, lupa, atau tertidur dari salat, kemudian dia baru ingat setelah lewat waktu. Maka dia harus mengerjakan salat yang dia lupa tersebut. Dan salat yang dia lupa tersebut jika dikerjakan itu disebut salat qadha. Salat qadha mengganti salat yang sudah keluar waktunya tadi. Nah, seseorang contohnya misalnya, dan mengganti sholat itu harus berurutan. Misalnya dia tertidur dari sholat duhur dan dia tidak terbangun kecuali pada waktu asar, maka di sini dia harus melaksanakan yang duhur dulu, baru yang asar, baru yang asar. Harus tertib, tidak boleh dia asar baru duhur. Jadi sholat itu harus tertib, bangun di waktu asar dan dia belum sholat duhur, tertidur. Maka di sini dia menegakkan sholat duhur terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat asar. Walaupun secara berjamaah, misalnya dia bangun dan imam sudah mau ditegakkan sholat jamaah, maka dia ikut sholat berjamaah dengan niat sholat duhur. Sholat jamaah asar, tapi dia niatkan sholat duhur. Baru setelah itu dia bangkit dan melaksanakan sholat asar. Dia harus tertib. Nah, jika terjadi waktu yang sempit, misalnya dia tidur dan bangun di akhir waktu asar, di akhir waktu asar, tidak bisa dia melaksanakan sholat duhur dan asar secara berbarengan dalam waktu asar tersebut. Ada sholat qadha, yakni sholat duhur, dan ada sholat yang masih dalam waktu. Mana yang dia pilih? Apakah dia harus mengedepankan sholat duhur maka dia nanti sholat asar di luar waktunya, atau dia mengedepankan sholat asar sehingga dia mendapat waktu sholat asar, bisa melaksanakan sholat asar di waktunya. Jawabannya, dia lebih mengedepankan sholat asar. Dia lebih mengedepankan sholat asar. Jika mepet waktunya dan dia akan keluar dari sholat, waktu sholat asar, maka dia mengedepankan sholat asar terlebih dahulu. Dikarenakan jika dia melaksanakan sholat duhur, nah asalnya yang wajib sholat duhur tertib. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini mepet, dan jika dia melaksanakan sholat duhur, maka sholat asar akan dia laksanakan di luar waktu. Sehingga sholat duhur di luar waktu dan asar di luar waktu, dua-duanya di luar waktu. Maka diambil maslahat yang lebih ringan, maslahat yang lebih utama, yaitu melaksanakan sholat asar pada waktunya. Sehingga waktu duhur, sholat qadha dia laksanakan setelah itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Seperti misalnya contoh yang selain dalam masalah sholat, misalnya seorang anak ingin sholat berjamaah di masjid, dilarang orang tua jangan berangkat sholat di masjid tanpa ada sebab, dilarang untuk melaksanakan yang wajib. Maka di sini berbenturan antara maslahat taat kepada Allah atau taat kepada orang tua. Maka lebih-lebih dikedepankan taat kepada Allah dibanding taat kepada orang tua. Tetap dia berangkat ke masjid walaupun itu tidak menaati orang tuanya. Seseorang disuruh cukur jenggot. Cukur jenggotmu. Si anak ingin memanjangkan jenggotnya, mengamalkan sunnah, mengamalkan perintah syariat Allah Azza wa Jal. Orang tua melarang. Berbenturan maslahat taat kepada orang tua atau taat kepada Allah. Lebih dikedepankan taat kepada Allah. Sehingga kaidah ini banyak contoh-contohnya. Sehingga kesimpulannya bahwa kita harus lebih menitik beratkan dan lebih pandai-pandai untuk melihat mana yang lebih besar maslahatnya, sehingga kita pilih itu dan lebih kita kedepankan daripada maslahat yang di bawahnya. Baik, inilah pembahasan kita dalam kaidah ini. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.